Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi mengungkapkan betapa beratnya tantangan yang harus dihadapi Presiden Amerika Barack Obama dalam menggolkan program untuk kepentingan mayoritas warga Amerika lantaran selalu diganjal oleh kelompok minoritas yang terdiri dari orang-orang super kaya yang memiliki pengaruh kuat atas para senator di Partai Republik. Kondisi ini juga yang menjadi salah satu pemicu dari munculnya gerakan anti-Wall Street yang saat ini tengah merebak secara global. Dan untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita temui Kwi Kian Gi. Pak Kwi, bisa Bapak ulas tentang program job creation dari Presiden Obama? Job creation, sebetulnya maksudnya baik. Jadi job creation-nya itu dengan maksud uang itu dipakai untuk menolong orang gitu. Social security system dan infrastruktur membangun dan mereparasi, membenahi 35.000 gedung sekolah, hal yang sangat masuk akal. Republik itu tidak mau memberikan persetujuan. Itu tidak diterima dan dimaki-maki, katanya dia sosialis, komunis, mau niru-niru Eropa katanya. Padahal program seperti itu yang sebenarnya lebih baik ya Pak? Ya jelas dong, jelas sekali. Jadi Amerika ini yang dominan elit ya, bukan rakyatnya, yang dominan adalah paham yang ya sudah bebas saja, yang kaya-kaya, yang sengsara biarin saja gitu. Nah Obama tidak punya beban sama sekali. Oleh karena dia mulainya kan sebagai social worker. Nah dia sekarang kebentur dengan vested interest yang ada di sana. Nah, kalau menurut analisis Bapak, seperti apa peluang Obama terkait gerakan anti-Wall Street ini? Saya kira lambat laun akan ada peraturan-pengaturan yang lebih ketat. Karena urusannya bukan urusan rakyat yang berdemo. Kalau rakyat sudah tidak percaya lagi, yaitu ambruk lah bursanya. Kalau bursa ambruk kan mereka tidak liquid lagi. Bursa itu kan tidak liquid lagi. Uang itu entah nanti akan lari kemana. Mungkin lari ke negara-negara yang mereka percaya. Misalnya kalau Eropa ini bisa beres nanti masalahnya, mungkin bursa Eropa yang lebih dipercaya daripada Amerika, karena pengaturan-peraturan di Eropa memang sejak awal ikut campur pemerintah itu lebih intensif. Dalam bidang perpajakan, dalam bidang semua, terutama sistem jaminan asuransi sosialnya. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.